السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وقال عاصم: مر رجل على الزر ابن حبيش وهو يؤذن، فقال: يا أبا مريم، قد كنت أكرمك عن هذا. فقال: إذن لا أكلمك كلمة حتى تلحق بالله. Kita masih melanjutkan risalah kecil yang berjudul Ta'zimus Sunnah, pengagungan dan penghormatan kepada sunnah. Dan kita masih membahas sikap-sikap salaf ketika ada orang yang menentang sunnah, bahkan terkesan menentang sunnah, mereka akan menyikapi dengan tegas. Di antaranya riwayat ini yang dinukil dalam Siyar A'lamun Nubala, ketika Asim menceritakan bahwa seseorang melewati Zir ibn Hubaysh. Zir ibn Hubaysh sedang mengumandangkan azan. Wahuwa yu'adzin. Faqala, tiba-tiba orang itu berkata, ya Aba Maryam, aku sudah pernah mengatakan muliakanlah dirimu dari perkara seperti ini. Maka Zir bin Hubaysh mengatakan, kalau begitu aku enggak akan bicara lagi kepadamu selama-lamanya. Mengapa? Bayangkan, azan adalah sebuah kemuliaan. Azan adalah memiliki fadilah yang sangat besar. Tetapi orang ini meremehkannya, menganggap bahwa orang yang azan itu orang rendahan. Aku kan sudah memuliakan engkau dari perbuatan begini, perbuatan yang rendah seperti ini. Marah beliau. Marah sambil berkata, wallah kalau begitu aku enggak akan bicara lagi kepadamu satu kalimat pun sampai bertemu dengan Allah nanti. Menganggap azan sebagai kerendahan. Dan menganggap orang yang mulia itu bukan yang azan. Yang azan orang rendahan. Budak-budak, hamba sahaya dan sebagainya. Aku kan sudah muliakan engkau dari perbuatan begini, katanya. Azan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala al-hakim. Imam Hakim juga berkata, sami'tu yani Abu Bakar As-Sibghi rahimahullahu taala, aku mendengar beliau yukhatib faqihan. Aku mendengar beliau mengajak bicara seorang faqih. Faqala hadithuna an Sulaiman ibn Harb. Sampaikan kepadaku tentang Sulaiman ibn Harb. Orang itu berkata, da'na min haddathana ila mata haddathana wa akhbarana. Orang itu berkata, tinggalkan kami dari haddathana-haddathana. Sampai kapan mau haddathana-akhbarana, haddathana-akhbarana. Maka orang tadi berkata, ya hada, lastu asyummu min kalamika raihat al-iman. Aku tidak mencium darimu bau keimanan. Aku tidak mencium darimu baunya keimanan. Wala yahillu laka an tadkhula dari. Mulai sekarang engkau jangan masuk ke rumahku. Tsumma hajara hatta mat. Kemudian beliau menghajarnya, memboikotnya, tidak lagi mau menemuinya dan tidak boleh lagi dia mendatanginya sampai mati. Karena apa? Meremehkan hadis. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yaitu kalimat da'na min haddatsana wa akhbarana. Sudah cukup. Sampai kapan kita mau haddatsana? Ini meremehkan hadis. Ikhwan fillah na'azakumullah. Subhanallah, orang-orang belakangan di zaman kita ketika bertanya kepada masyayikh ahlus sunnah, di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah, dijawab dengan dalil, dengan hadis. Haddatsana fulan an fulan, begitu. Orang tadi berkata, da'na min haddatsana, mirip seperti ini. Sudah, sampai kapan kita mau haddatsana terus? Da'na min haddatsana wa akhbarana. Tinggalkan kami dari haddatsana. Maksudnya jangan hadis-hadis terus. Astagfirullah. Lalu dijawab dengan apa kalau bukan dengan dalil? Dijawab dengan apa kalau bukan dengan hujjah? Dengan qala Allah, qala Rasul. Ini barakallahu fikum, kalimat yang menunjukkan bahwasanya dia meremehkan kalimat haddatsana akhbarana yang biasa disebut oleh para ahlul hadis, yang biasa disebut oleh para imam-imam ahlus sunnah. Sebutkan siapapun imam ahlus sunnah, pasti dia akan berkata di bukunya, haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbarana fulan an fulan an fulan. Itu biasa. Dan itu justru ciri khasnya ahlus sunnah. Tidak menjawab dari hawa nafsu, tidak menjawab dari pikirannya sendiri, tidak menjawab dari taklid, tapi menjawab dengan dalil, yaitu hadis. Dan dia menyebutkan sanadnya agar membuktikan bahwa hadis ini sahih, bahwa aku mendengar dari orang yang thiqah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata demikian. Tetapi orang tadi meremehkan, da'na bin haddatsana. Apa kata beliau Abu Bakar As-Subghi? Kata Abu Bakar As-Subghi, aku tidak mencium bau keimanan darimu. Artinya orang ini dikhawatirkan, jangan-jangan kau kafir, enggak beriman. Itu maksudnya. Aku enggak mencium aroma keimanan pada dirimu. Kok hadis diremehkan seperti itu? Kalau kita enggak ikut Nabi, ikut siapa? Kalau kita enggak menjawab dengan ucapan Rasul, dengan ucapan sunnah, terus dengan apa? Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga beliau berkata, ya hada, lastu asyummu min kalamika raihatal iman. Aku enggak mencium darimu aroma keimanan. Jangan kau masuk ke rumahku. Kemudian dihajar, diboikot sampai matinya. Qala, dikatakan lagi oleh penulis riwayat yang berikutnya, haddatsani. Ini kebiasaan yang bagus, semua dengan dalil, yaitu dengan hadis. Berkata Al-Waqidi, haddatsani Ibrahim ibni Ja'far an abihi. Qala Marwan ibni Hakam wa huwa 'ala al-Madinah wa 'indahu ibnu Yamin an-Nadri, kaifa kana qatl ibn al-Ashraf? Qala ibnu Yamin kana ghadran wa kana Muhammad ibn Maslamah jalisun shaykhun kabirun. Fa qala ya Marwan, ayaqdir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'indak Wallahi ma qatalnahu illa bi amri Rasulullah SAW. Wallahi la yu'wini wa iyaka saqfun baiti saqfu baitin illa al-masjid. Wa amma anta ya ibn Yamin falillahi alayya. In uflitta, in aflatta wa qadartu alayka wa fi yadi sayf illa darabtu bihi ra'sak. Ikhwanuddin a'azzakumullah, diriwayatkan kata Al-Waqidi oleh Ibrahim ibn Ja'far dari ayahnya, dia berkata, berkata Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam adalah pemimpin kota Madinah ketika itu. Wa indahu ibnu Yamin, di sisinya ada seorang yang dipanggil dengan ibnu Yamin an-Nadri. Dia bertanya, kaifa kana qatl ibn al-Ashraf, bagaimana dibunuhnya ibnu al-Ashraf. Ibnu al-Ashraf adalah tokoh Yahudi Madinah yang Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa mengistirahatkan aku dari ibnu al-Ashraf, yani Ka'ab ibnu al-Ashraf. Ditanya ibnu Yamin ini oleh Marwan ibn Hakam, bagaimana itu kisah pembunuhannya? Apa jawabnya? Kana ghadaran. Pembunuhannya dengan cara ghadar. Ghadar itu menipu. Ghadar itu dengan mengkhianati dan menipu. Di situ ada Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah adalah seorang sahabat Ansari radhiyallahu taala anhu. Syekhun kabir, sudah tua. Karena itu bukan masanya Khalifah Abu Bakar, bukan Umar, sudah zamannya Marwan, sudah zamannya Bani Umayyah. Sehingga sahabat sudah banyak yang tua, termasuk Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala anhu. Dia duduk dalam keadaan tua, mendengar obrolan tadi, dia berkata, "Ya Marwan, ayaqdiru Rasulullah indak? Apakah Rasulullah SAW berkhianat? Menurutmu, apakah Rasulullah SAW berbuat curang, khianat, menipu?" Ya hadza, wallahi kami tidak berperang kecuali dengan perintah dari Rasulullah SAW. Wallahi la yu'wini wa iyyaka saqfu baitin illa al-masjid. Sungguh demi Allah, aku tidak lagi mau satu atap denganmu di atap manapun kecuali masjid. Kecuali masjid, karena terpaksa dia harus ke masjid. Dan Marwan juga ke masjid. Pasti akan ketemu satu atap. Tapi selain itu, aku enggak akan satu atap denganmu selama-lamanya. Dan kau juga Ibnu Yamin. Ibnu Yamin yang berkata ghadaran tadi dengan cara berkhianat. Wallahi kalau saja engkau dalam keadaan tidak bisa lepas dariku, beliau sudah tua, orang ini bisa lari. Dan aku megang pedang, sungguh demi Allah, aku akan tebas lehermu. Demikian kata sahabat yang mulia Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala anhu. Kalau aku masih kuat, kalau aku bisa mencapaimu sekarang ini, dan aku pegang pedang, aku tebas lehermu. Menuduh Rasulullah SAW berkhianat, menuduh Rasulullah SAW mengadar. Ikhwan ibn a'azzakumullah, demikian pembelaan para sahabat, para sahabat terhadap sunnah, terhadap dalil-dalil, terhadap Rasulullah SAW. Kisah lain. Berkata Abu Abdullah Al-Mu'adzin, kuntu ma'abni Abi Syuraih. Aku bersama Ibnu Abi Syuraih dalam satu perjalanan di pegunungan. Fa'atahu insanun fi ba'di tilkal jibal. Didapati seseorang di pegunungan tersebut, di beberapa gunung tersebut, kemudian berkata, innamra'ati waladat li sittati ashhurin, sesungguhnya istriku melahirkan padahal baru 6 bulan. Maka dijawab oleh Nabi Syurah tadi dengan jawaban, huwa waladuka, itu anakmu. Ya, walaupun lahir 6 bulan. Al-waladu lal-firash, Rasulullah SAW bersabda. Lihat, pakai dalil. Qala Rasulullah SAW, al-waladu lal-firash. Bahwasannya Rasulullah SAW menyatakan, anak itu milik pemilik ranjang. Ikhwanu billahi na'azakumullah. Sangat jelas yang dimaksud dalam hadis ini. Ada kisah hadis yang panjang tentang al-walad lil firas. Anak itu milik pemilik ranjang. Sekarang yang lahiran siapa? Istrimu kan? Di mana? Di ranjangmu kan? Itu anakmu. Dia meragukan anaknya. Padahal barakallahu fikum, dalil ini sesungguhnya ada kisah yang bahkan berzina di masa jahiliyah. Ya Rasulullah, ini anak ini sesungguhnya anakku. Kok bisa? Memang mirip wajahnya. Dulu di zaman jahiliyah, aku berzina dengan istrinya dia. Lahirlah ini. Maka berarti ini anak saya. Mau diambil, mau diaku sebagai anaknya. Maka Nabi menyatakan, al-waladu lil-firash walil-ahiril hajar. Anak itu milik pemilik ranjang. Adapun yang berzina dapat batu. Jadi nasabnya tetap ke orang tadi. Karena yang lahir istrinya di rumahnya. Urusan dia berzina, gak berzina itu urusan lain. Apalagi butuh saksi, butuh bukti, segala macam. Al-waladu lil-firas. Dalil al-waladu lil-firas ini akhirnya menjadi hujjah. Al-walad, bahwa anak itu milik pemilik ranjang. Al-waladu lil-firas. Maka apalagi yang ini. Dia juga sama. Merasa, jangan-jangan ini bukan anak saya. Masa baru 6 bulan sudah lahiran? Dijawab, al-waladu lil-firas. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil-firas. Apa orang ini menjawab? Orang gunung, orang badui, mengatakan, ana la aqulu bihadha. Aku enggak sependapat dengan itu. Aku tidak sependapat dengan itu. Lihat ya, ikhwan ibn a'azakumullah, betapa marahnya sahabat tadi. Ketika dikatakan dengan hadis, jawabnya, aku enggak setuju dengan hadis ini. Enggak setuju. Hadzal ghuzu, ini perang namanya. Ini namanya perang. Engkau menentang hadis Rasul, ini perang, kata beliau. Wasalla sayfahu, dia huruskan pedangnya. Hampir akan diayunkan pedangnya. Fa'akbabna alaih, kami yang mengiringinya langsung menenangkan. Cukup. Sabar, sabar, sabar. Ada jahil. Orang ini orang bodoh. Dia enggak ngerti apa yang dia katakan. La yadri ma yaqul. Dia bodoh. Dia enggak mengerti apa yang sedang dia ucapkan. Artinya maklumilah dia. Karena orang ini jahil. Bodoh. Mengapa? Karena dia A'rab. Orang Arab gunung. Enggak ngerti seharusnya bagaimana. Ketika dikatakan Nabi menyatakan al-waladu lil-firash, anak itu milik pemilik ranjang. Kata orang Baduy tadi, anak enggak sependapat dengan itu. Ma aku lebih hadza, aku tidak berkata seperti itu dan aku tidak sepakat. Oh, kamu ngajak perang. Dia huruskan pedangnya. Hadzal ghazu, ini perang namanya. Menentang Rasul. Emang kamu punya nabi lain selain Rasul? Emang kamu punya Rasul lain selain Nabi Muhammad SAW? Kamu punya dalil lain selain sunnah? Demikian tegasnya para sahabat. Bandingkan dengan orang-orang belakangan. Yang sunnah dicerca, sunnah diejek, sunnah diinjak-injak. Ketawa ketiwi. Hanya untuk konten. hanya untuk konten supaya laku kontennya. Ngobrol dengan orang kafir ini, dengan orang kafir itu, dengan musuh Allah, dengan musuh Rasul. Aku nabi nazar, mau dijadikan guyonan, dijadikan main-main. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada kitab kita. Kalau saja tidak dikatakan jahil, kalau saja dia bukan A'rabi, benar-benar akan ditebas. Tapi ketika tahu dia orang bodoh, ngomong aja gak paham apa yang dia ucapkan, gak ngerti, maka masih disabari. Wa qala Abul Husain At-Tubusi, samitu Abu Sa'id Al-Istakhri yaqul. Kata beliau, aku mendengar Abu Sa'id Al-Istakhri. Waja'ahu rajulun wa qala lahu. Ketika datang seseorang kepadanya, orang itu bertanya, ayajuzu al-istinja'u bil-azmi, bolehkah istinja' dengan tulang? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang istinja' dengan tulang. Dan Nabi menyatakan istinja' itu harus dengan batu atau dengan sesuatu yang lain selain tulang. Jangan dengan tulang. La. Kata orang tadi, Abu Sa'id al-Istakhri rahimahullah, tidak boleh istinja dengan tulang. Orang tadi bertanya lagi, lima. Kenapa? Kok enggak boleh? Dijawab, li'anna Rasulullah SAW qala. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, huwa zadu ikhwanikum minal jin. Tulang itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Makanan saudara kalian dari kalangan jin. Ini hadis sahih, ma'ruf, dikenal oleh para ulama bahwasanya jangan beristinja dengan tulang karena itu adalah makanan jin. Orang itu tanya lagi, masih ngeyel. Al-insu afdal amil jin? Emang manusia dan jin lebih mulia mana? Dijawab, manusia lebih mulia. Qala walima yajuzu al-istinja bil ma wa huwa zadul insi. Kalau gitu kenapa kita tidak boleh beristinja dengan tulang karena tulang makanan jin? Sedangkan kita boleh beristinja dengan air, sedangkan air itu minuman manusia. Astagfirullah, astagfirullah. Lihat, menentang sunnah. Mengapa kalau dengan air boleh, dengan tulang boleh? Air makanan manusia, minuman manusia, sedangkan tulang makanan jin. Emang lebih mulia mana manusia dan jin? Kau pakai zatnya manusia boleh, pakai zatnya jin gak boleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah ngeyelnya orang ini terhadap hadis. Qala fanaza alaihi wa akhadha bihalqihi wa huwa yaqul ya zindiq ya zindiq. Maka beliau rahimahullah Abu Sa'id al-Istakhri tadi langsung memegang lehernya, apa yang mengelilingi leher ini namanya kerahnya, kemudian ditarik sambil dikatakan, ya zindiq, engkau zindiq. Tu'arid Rasulullah, engkau menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ja'ala yakhanniquhu, sampai mencekiknya, mencekik lehernya. Ya zindiq, ya zindiq. Falawla anni adraktuhu laqatalahu. Kalau saja aku tidak segera menahannya, mungkin mati dia, dicekik oleh Abu Sa'id al-Istakhri. Kata siapa ini yang berkata? Abul Husain. Abul Husain al-Tubusi. Demikian khonif dina azakumullah. Para ulama, para salaf, sangat marahnya kalau ada orang yang menentang sunnah, menentang dalil, marah mereka paling sedikit. Marah itu paling sedikit. Kadang ada yang memukul, kadang ada yang sampai mencekiknya, ada yang berkata, wallahi kalau aku pegang pedang, aku tebas kamu dengan pedangku. Ada yang menyatakan, ini perang kalau engkau mengatakan seperti itu. Aku bawakan hadis, aku gak sependapat dengan hadis. Terus, emang ada dalil lain selain Quran dan Sunnah? Emang ada pegangan lain selain Quran dan Sunnah? Apa agamamu? Iya kan? Pertanyaannya, agamamu apa? Kalau muslim, ya harus terima qala Allah wa qala Rasul. Harus terima dalil. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Kata Abu Hussein, wa ja'ala yukhanniquhu falawla anni adraktuhu laqatalahu. Kemudian beliau mencekik sambil mengatakan, ya zindik, kalau saja aku tidak segera datang mencegahnya, laqatalahu, mungkin dia mati dicekik. Au kama qal, atau sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah Madarikus Salikin. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, hal kana fi sahabati man idza sami'a nass Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aradu biqiyasih au dawqih au wajada au wajih au aqlih au siyasatih. Pertanyaan ingkari dari Ibnu Qayyim, apakah ada di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang berani kalau Nabi mengucapkan satu nas kemudian ditentang dengan kiasnya? Bukankah. Ini kan lebih mulia dari itu. Jin kan sama manusia, muliaan manusia. Itu namanya kias. Adakah yang berani menentang dengan kiasnya? Au bidawqihi, atau dengan perasaannya, tapi rasanya enggak pas. Ada yang berani berkata begitu, ya Rasulullah, rasanya ini enggak pas. Ada yang menentangnya dengan wajdi, dengan apa yang terbetik di benaknya, dengan kerentak. Kalau kata orang Cirebon, kerentak. Tiba-tiba kerentak ada sesuatu. Itu wujud. Apakah ada yang berani menentangnya bi'aqlih, dengan akalnya? Au siyasati, atau dengan politiknya? Tetapi menurut strategi begini, begini. Ada yang berani menentang Nabi alaihi salatu wassalam dengan akalnya, dengan kiasnya, dengan perasaannya? Wahal kana qab ahadun minhum yaqdumu ala nafs Rasulullah sallam aqlan au qiyasan au dzauqan au siyasatan au taqlidan au muqallidi. Tanyakan lagi oleh Ibnu Qayyim, atau apakah ada dari para sahabat yang lebih mendahulukan pikirannya, perasaannya, siasatnya, politiknya, taklidnya didahulukan di atas ucapan Nabi? Berani mengalahkan ucapan Nabi dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan politiknya, dengan taklidnya? Ada? Falaqad akramallahu a'yunuhum a'yunahum wa sanaha an tanzur ila wajhihi min hadha haluhu aw yakunu fi zamanihim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mata-mata mereka. Falaqad akramallah a'yunahum, Allah muliakan mata-mata para sahabat dan Allah jaga mereka. Bahkan jangankan menentang, memandang wajah Rasulullah SAW saja enggak berani. Tunduk mereka. Kalau Nabi bersabda, tunduk begini, tidak berani mengangkat kepalanya, apalagi menentang. Ikhwan ibn a'azzakumullah, walaqad hakama Umar ibn Khattab ala man qaddama hukmahu ala nafsi Rasulullah SAW bisayf wa qala hadha hukmi fihi. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menghukumi orang yang mendahulukan ucapan pribadinya di atas ucapan Nabi atau mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Nabi dengan pedang. Umar bin Khattab menghukuminya dengan pedang sambil berkata, hadza hukmi alai, ini hukumku. Apakah boleh riba? Tidak boleh, haram. Rasulullah SAW melarangnya. Tapi fulan Yahudi membolehkan. Tapi Nabi melarang. Tapi Yahudi itu membolehkan. Dia juga dengan kitab. Dia pegang dalil, hujjah. Ribut. Kita ke Nabi saja. Kata orang tadi, jangan ke pendeta Yahudi saja. Satu mengajak pada Nabi, satu mengajak pada Yahudi. Akhirnya mereka sepakat, tidak dua-duanya. Kita ke Umar bin Khattab saja. Datang Umar bin Khattab menceritakan, oh begitu. Mana yang mengajak kepada Nabi? Saya. Saya mengajak kepada pendeta Yahudi. Saya ambil pedangnya, tebas. Dibunuh. Kafir dia. Tidak mau berhukum kepada Nabi. Nggak berhukum kepada Rasul. Dan beliau berkata, hadza hukmi fi, ini hukumku. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Faya Allah, kaifa law ra'a ma ra'ayna. Kira-kira bagaimana mereka para sahabat kalau melihat apa yang kita lihat. Bagaimana kalau mereka melihat apa yang kita lihat hari ini. Sunnah dijadikan bahan olok-olok. Hadis dijadikan bahan tertawaan. Ucapan-ucapan kafir mereka sebarkan dengan ketawa. Ucapan-ucapan kufur menentang Allah, menentang Rasulnya, dijadikan bahan-bahan mainan, bahan tertawaan. Wa syahada ma bulina bihi min taqdimi ra'yi kulli fulanin wa fulan. Bagaimana kalau para salaf melihat apa yang menimpa kita dari bencana? Banyaknya orang yang mendahulukan akalnya sendiri. Banyaknya orang yang mementingkan pendapatnya pribadi sendiri di atas ucapan Nabi. Di atas ucapan yang maksum, yang tidak mungkin salah. Mementingkan ucapan manusia di atas ucapan Nabi. Yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Berani mengalahkan ucapan Nabi yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dikalahkan dengan ucapan, tapi pendapat saya, tapi hadis ini gak cocok, tapi hadis ini gak pas, oh hadis ini menurut perasaan saya kayaknya gak layak. Hadis gak layak. Oh menurut, saya pikir hadis ini tidak bisa kita pakai. Astagfirullah. Kalimat-kalimat seperti ini banyak terjadi di zaman ini. Ini bencana. Ini bencana. Apa bahasanya ulama yang tadi? Ma asyumu ra'ihatal iman minhum. Kita enggak mencium aroma keimanan pada mereka sama sekali. Bahwa ayat ini, jangankan hadis, ayat ini tidak relevan di zaman kita. Sehingga harus dirubah. Ayat ini gak cocok, harus dirubah. Hadis ini gak cocok, harus dirubah. Kenapa harus dirubah? Harus dicocokkan dengan bangsa Indonesia. Kita bumikan Al-Quran. Kita bumikan Al-Quran. Tulis lagi, reaktualisasi ajaran Islam. Apa reaktualisasi? Direkayasa. Mari kita rekayasa ajaran Islam. Astagfirullah, ini ajaran bapakmu atau kakekmu. Ini ajaran Allah, pencipta langit dan bumi. Ini ajaran Allah yang mengutus Rasulnya untuk seluruh alam. Kemudian mau dirubah begitu saja, kita bikin rekayasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlalu berani, terlalu lancang untuk kemudian menyeret-nyeret agama ke sana kemari. Qala, selanjutnya dikatakan, kaifa law ra'a ma ra'ayna wa syahada ma syahidna. Bagaimana kalau mereka menyaksikan apa yang kita saksikan? bencana kelancangan manusia ketika mereka lancang mengkritik hadis. Dikasih judulnya begitu, studi kritis terhadap hadis. Kalau mungkin kita husnudzon, oh studi kritis terhadap riwayatnya sahih atau dhaif, bagus tuh. Akan berbicara sanad, rawi, thiqah, ternyata bukan. Studi kritis terhadap hadis itu adalah hadis yang sudah sahih. Kalau tidak masuk akal, harus kita singkirkan katanya. Menyatakan walaupun hadis itu sahih, walaupun hadis itu secara riwayat sahih, kalau bertentangan dengan akal kita tidak bisa terima. Begitu katanya. Bahkan ada yang berkata salah satunya, hituhu ala rijlai. Kalau ada hadis bertentangan dengan akal, hituhu ala rijlai. Letakkan di bawah kakimu, injak. Kalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan Quran. Ini terlalu lancang, terlalu berani. Bahkan orang ini juga berkata dalam bukunya, saya lebih percaya pada dokter kafir daripada hadis Bukhari. Karena hadis Bukhari mengatakan, lalat itu kalau hinggap di minuman kamu, celupkan dulu baru dibuang. Karena salah satu sayapnya penyakit, sayap yang lain obatnya. Dan biasanya ketika masuk dalam air, yang racunlah yang nempel ke air. Maka celupkan kedua-dua sayapnya baru kemudian dibuang. Katanya orang ini, kami sudah periksa di laboratorium. Dan orang-orang kafir itu juga memeriksa lalat di laboratorium mereka. Hasilnya dua-duanya penyakit. Sungguh aku lebih percaya pada dokter-dokter kafir itu daripada hadis Bukhari. Astagfirullah, astagfirullah. Kalaupun iya mereka menemukan satu penyakit satu obatnya, apakah orang kafir itu akan jujur? Apakah orang-orang kafir itu akan jujur? Agamamu benar begitu? Padahal mereka kafir. Belum tentu. Karena mereka bukan muslim. Mereka menentang Islam. Justru mereka sedang mencari kejelekannya. Mencari kesalahannya. Eh ternyata salah. Loh kamu malah percaya pada mereka. Tidak percaya pada hadis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Wallahul musta'an wa huwal mu'id wa ilaihil marja'. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang kita semua akan kembali kepadanya. Dan kita akan mendapatkan janjinya nanti yaumul qiyamah. Kejelekan bagi orang yang jelek, kebaikan bagi orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.